Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah azzakumullah. Melanjutkan daripada apa yang sebelumnya telah disebutkan terkait dengan adanya empati antara sesama pasangan, masing-masing pasangan dari suami istri. Ini akan membawa kepada keharmonisan di dalam rumah tangga. Satu wasiat yang disebutkan oleh seorang ibu kepada putrinya menjelang pernikahannya. Wasiat daripada Umamah bintil Harith. Dia berkata di antara wasiat yang panjang, penggalan wasiat tersebut, dia berkata kepada putrinya, "Fala ta'sina lahu amran." Janganlah engkau, wahai putriku, menyelisihi urusan suamimu. Jangan engkau maksiati perintahnya, tentunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Wala tufsina lahu sirran, jangan engkau beberkan rahasia-rahasianya. Jangan engkau sebarkan aib-aibnya. Jangan engkau sampaikan kepada yang lain kekurangan-kekurangan suamimu. Fa innaki in khalafti amrah aghrti sadrah. Karena sungguhnya jika engkau berani menyelisih urusannya, berarti engkau telah memancing gemuruh dalam dadanya, yakni memancing emosinya. Wa in afsayti sirrah lam ta'mani ghadrah. Dan jika engkau sebarkan kekurangannya, maka engkau tidak aman dari khianatnya. Artinya pembalasannya akan membalas kembali, mencari kekurangan-kekurangan suami, kekurangan-kekurangan istrinya dan menyebarkannya. Itu merupakan titik awal terjadi berbagai macam keretakan-keretakan di dalam rumah tangga. Masing-masing tidak merasa aman terhadap pasangannya dan masing-masing menyebarluaskan daripada kekurangan-kekurangan pasangannya. Kemudian Umamah melanjutkan nasihatnya, iyyaki wal farah baina yadayhi in kana muhtamman. Hati-hati kamu, jangan sampai engkau beriang gembira di hadapannya di saat dia sedang sedih, tidak memiliki rasa empati terhadap suami. Wal ka'abah baina yadayhi in kana fariha. Dan engkau merasa susah di hadapan suamimu dalam keadaan suamimu sedang bergembira. Ini tentunya nasihat yang sangat-sangat agung, yang menjadi kunci kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Kemudian, ikhwan fiddin azakumullah, perkara yang merupakan hak masing-masing atas pasangannya adalah untuk masing-masing pasangan suami istri tersebut berhias, berpenampilan yang baik pada pasangannya. Sang istri berpenampilan yang baik di hadapan suami, demikian pula sang suami berpenampilan yang baik di hadapan sang istri. Sang istri berdandan, bersolek secantik mungkin untuk suaminya, memakai berbagai macam wewangian-wewangian, pakai baju yang paling dicintai oleh suaminya, menyisir rambutnya, ya, senantiasa berpenampilan sempurna di hadapan suaminya. Demikian pula sang suami. Suami juga demikian. Berpenampilan sebaik-baiknya penampilan di hadapan istrinya. Meskipun dalam perkara ini pada sang istri lebih ditekankan, akan tetapi pada hakikatnya ini merupakan hukuk mutabadilah mustarakah baina zaujain. Sebagaimana seorang suami senang istrinya berpenampilan yang cantik, sebenarnya juga demikian pula halnya sang istri senang jika suaminya berpenampilan dengan penampilan yang menawan. Ikhwan fiddin azakumullah, ini berdasarkan daripada ayat yang tadi telah disebutkan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kalau sang suami suka untuk mencium bau harum dari istrinya, ya, maka jangan kemudian sang suami menyesakkan dada, nafas istrinya dengan bau apek, keringatnya. Jangan. Dia senang kalau istrinya memakai wangian, harum-haruman begitu, ya, mandi, segar, terlihat rupawan, sedangkan dirinya dari habis kerja langsung sang istri, ya, ditubruk. Jangan. Mandi terlebih dahulu, berpakaian yang rapi, berpenampilan yang menarik dan menawan di hadapan sang istri. Meskipun terkadang sang istri, ada istri-istri yang merasa bangga karena melihat peluh dari suaminya, ada, senang dia, bahagia rasanya punya suami yang bertanggung jawab menafkahi dia, walaupun dengan peluh, ya, itu menunjukkan tanggung jawab suami terhadap dirinya. Masya Allah, dengan peluh tersebut dia lebih disayang. Mungkin saja ada, ya, wanita-wanita seperti ini ada, ya. Kalau melihat suaminya good dress dengan keringat, itu semakin menawan menurut istrinya, ya. Mungkin ini, ya. Tetapi ada ikhwan fiddin azakumul, ada yang seperti ini. Meskipun mungkin jarang, ya, seperti itu, ya, karena dia menghargai sekali akan kepemimpinan suaminya, ya, menghargai sekali akan tanggung jawab suaminya. Demi saya, demi anak saya, dia berbuat seperti itu. Demi mencarikan nafkah yang halal untuk saya. Suara apa? Ustaz. Tim. Kuan dibidin azakumullah. Secara umum, meskipun ada tadi keadaan-keadaan tersebut, secara umum setiap wanita juga mendambakan dan menginginkan dan senang di saat suaminya berpenampilan menawan, ya, tampan di hadapannya. Yahya bin Abdurrahman Al-Handali pernah menyatakan, ataitu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Aku pernah mendatangi Muhammad ibn al-Hanafiyah, putra daripada Ali bin Abi Thalib. Fa kharaja ilayya fi milhafah. Dia keluar menemuiku dengan memakai mantel milhafah hamra yang berwarna merah. Wa lihyatuhu taqturu minal ghaliyah. Sedangkan lihyahnya, jenggotnya ini, menetes-netes daripada ghaliyah. Ini sejenis parfum, minyak wangi. Fakultu, maka aku katakan, mahadha, apa ini? Ya, ini tentang mantel dan minyak wangi yang ada pada lihyahnya. Qal, Muhammad ibn al-Hanafiyah menyatakan, inna hadihil milhafah al-qadha alaiya imra'ati. Mantel ini dipasangkan oleh istriku, dikenakan oleh istriku. Kelihatan gagah, kelihatan perkasa, menyenangkan hati sang istri. Wadahanatni bitib, kemudian dia juga yang memakaikan minyak wangi ini kepadaku. Wa innahunna yastahina minna ma nastahi minhun, dan bahwasannya mereka, para istri itu, juga menyenangi apa yang kita senangi pada mereka, kata Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga menyatakan, inni la uhibbu an atazayyan lil mar'ah Kama uhibbu an tatazayyan li, sesungguhnya aku suka untuk berpenampilan baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berpenampilan baik di hadapanku. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala menyatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, mereka memiliki hak seimbang dengan kewajiban-kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Baik, ikhwan fil din azakumullah, maka tentunya di antara bentuk daripada penampilan-penampilan yang baik bagi seorang lelaki, dia menyisir rambutnya, menata rambutnya, memakai minyak wangi, memakai siwak, mandi. Demikian pula sebenarnya adalah bercelak. Itu di hadapan istri juga menyenangkan. Hanya mungkin perkara ini, ya, karena kurang ma'ruf di negeri kita untuk laki-laki memakai celak, padahal itu juga merupakan perkara yang membawa kepada keharmonisan kalau dilakukan suami istri. Demikian pula memakai pakaian-pakaian yang baik. Terkadang istri, ya, dia menyatakan bahwasannya ya kepada suaminya senang untuk melihat penampilan suami tersebut memakai pakaian-pakaian tertentu. Maka kesenangan daripada sang istri tersebut dijaga. Ini akan membawa kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Dan di dalam satu hadis, hadis yang panjang yang tadi diisyaratkan, hadis Ummu Zara wa Abu Zara, ya, kisah 11 wanita yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, panjang lebar dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sabar mendengarkan dari awal sampai akhir cerita Aisyah radhiyallahu anha. Di antara daripada ke-11 wanita tersebut, mereka telah janji satu dengan yang lain akan menceritakan tentang keadaan suami-suami mereka. Ada yang menceritakan tentang keadaan suaminya dengan bahasa isyarat yang menunjukkan bahwa dirinya juga mencintai penampilan baik daripada suaminya. Salah satu daripada perempuan-perempuan tersebut menyatakan, Zauji al-massu massu arnab, warrihu rihu zarnab. Suamiku itu sentuhannya seperti menyentuh bulu kelinci. Halus sentuhannya. Dan adapun baunya, maka seperti bau zarnab. Zarnab adalah satu tumbuhan yang memang memiliki, mengeluarkan bau yang sangat harum. Ya, ini menggambarkan tentang bagaimana suaminya tersebut, dia berpenampilan menawan di hadapan dirinya, senantiasa memakai minyak wangi. Juga sentuhannya adalah sentuhan-sentuhan kasih sayang, penuh dengan, ya, bahasa-bahasa seperti ini anak sebetulnya berat untuk menyampaikan, kemesraan sebagainya. Al-muhim seperti itu, ya. Al-muhim, ya, ini bahasa-bahasa, ya, ataupun afwan, ini perbuatan-perbuatan yang akan membawa kepada kecintaan istri kepada dirinya. Demikian pula sebaliknya. Senantiasa memperhatikan tentang pakaiannya, kebersihannya, ya. Kemudian juga hal-hal yang membuat sang istri itu betah. Demikian pula sebaliknya. Sang istri lebih dituntut lagi sang istri terhadap suaminya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan suami kemudian lari darinya. Ini merupakan perkara yang akan membawa kepada titik awal, kepada hal-hal yang akan merusak hubungan keharmonisan rumah tangga. Dan di dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk kepada istri beliau, beliau memulai dengan siwak, dibersihkan mulutnya. Sesuatu yang akan membawa kepada bau yang tidak sedap. Ini dijaga betul-betul. Jangan sampai pasangan kita, ya, masing-masing, ya, suami kepada istri, istri kepada suaminya, menjumpai bau yang kurang sedap. Itu dijaga. Diusahakan semaksimal mungkin. Jangan sampai pasangannya menjumpai bau-bau yang kurang sedap. Dan itu semua merupakan usaha yang akan membawa kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Tentunya selama hal tersebut tidak sampai pada batasan israf. Jangan kemudian menjadi seorang lelaki yang pesolek. Nah, ini sudah keterlaluan tentunya. Ya, di hadapan istrinya saja di rumah misalnya berpakaian-pakaian yang bagus, kemudian pakai, tentunya juga tidak pakai pakaian wanita. Ya. Ini pakaian yang paling dicintai oleh istri saya. Ya iya, pakaian wanita. Paling dicintai, iya. Ini bukan pakaian kamu, jangan kamu pakai. Ya. Pakaian-pakaian yang memang merupakan pakaian dirinya. Jangan berlebihan memakai minyak wangi. Ya. Satu botol dihabiskan. Jangan. Al-muhim, perkara-perkara tersebut diperhatikan. Jangan memakai kemudian bedaan begitu ya. Seperti ini sudah israf tentunya. Demikian pula halnya bagi wanita untuk senantiasa memperhatikan nidhafah, kebersihan badannya, juga bau mulutnya, juga senantiasa untuk menjaga penampilannya, rambutnya dia sisir, pakaiannya. Bahkan diperbolehkan untuk memakai make up untuk suaminya. Kalau memang suaminya senang. Ya. Terkadang suami memang tidak senang kalau istrinya itu berpenampilan ya ini tidak alami begitu. Cantik tetapi karena make up, tidak senang dia. Ada suami-suami yang justru inginnya alami sang istri tersebut. Tidak usah make up-make upan. Kamu sudah lebih cantik daripada si make up. Jadi tidak butuh kepada make up. Lillah darul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na litta'alluhi. Tidak butuh kepada make up. Tentunya kalaupun diperbolehkan memakai make up dan semisalnya, itu dipakai untuk suami saja di rumahnya. Bukan kemudian di saat dia keluar rumah, ya, memakai shower to shower, memakai ini, memakai itu, ya, memakai minyak wangi, ya, Casablanca, Rexona, dan sebagainya untuk laki-laki yang di luar rumahnya. Ya. Na'udzubillah, yang seperti ini. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, ayu mamro'ah, ya, siapapun wanita yang dia itu memakai istaatarat, memakai minyak wangi, kemudian dia keluar kepada satu kaum, ya, liyajidu rihaha, untuk mendapati baunya, fa innaha zaniyah, maka wanita itu adalah pezina. Naudzubillah. Dan itu yang mensematkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun para ulama menjelaskan pezina di sini dalam artian perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina. Ya. Karena zina itu zina mata, maksud zina. Zina hidung dengan mencium, ya kan? Zina mata dengan melihat, zina tangan dengan meraba. Ini membuat laki-laki yang lain melihat dan memandang kepadanya ataupun mencium baunya. Sehingga dikatakan pezina dia. Fa innaha zaniyah. Demikian dalam hadis. Maka selama pada koridor syar'i, pada batasan-batasan syar'i, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia diberikan kepada suami. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah jamil dan mencintai keindahan. Dan memang merupakan fitrah daripada wanita suka dengan keindahan. Suka dengan perhiasan. Di antara sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Tentang wanita, wanita adalah orang yang yansa' fil hilyah, dia tumbuh dengan perhiasan-perhiasan. Dan di saat terjadi khisam, perselisihan, dia tidak sanggup untuk bisa mengutarakan urusannya. Asyai di situ adalah yansa fil hilyah. Wanita adalah yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tumbuh dengan kesukaan-kesukaan terhadap perhiasan-perhiasan. Itu merupakan tabiat daripada asal tabiat daripada wanita. Sehingga dengan itu syariat menghalalkan untuk mereka, kaum wanita, perkara-perkara yang terkait dengan tahalli, berhias, walibas, terkait dengan pakaian, sesuatu yang untuk dijadikan perhiasan, yang hal itu diharamkan bagi pria. Boleh bagi wanita dan tidak boleh bagi pria. Karena hajatnya para wanita terhadap hal tersebut. Dan terkait dengan perkara ini diisyaratkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa sang istri berpenampilan yang baik di saat suami ada di rumahnya atau di saat suami akan mendatanginya. Tahu bahwasanya jam-jam sekian bahwa suami akan datang. Maka dia berdandan terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Jabir menceritakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, falamma qadimnal Madinah dhahabna linadkhul." Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan. Maka di saat kami sampai di Madinah, kami pun pergi ke rumah-rumah kami untuk ya, kami hendak pergi masuk kepada keluarga kami, istri-istri kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan, amhilu hatta tadkhulu lailan, tunggu sebentar sampai kalian masuk di waktu malam, yakni waktu isya, likai tamtashid asy'ifah wa tastahid al-nahibah, supaya rambut yang kusut sudah disisir. Yakni si istri mempersiapkan diri, ini akan pulang suaminya di malam ini, dia mempersiapkan diri menyisir rambutnya ya, dan melakukan istihdad, membersihkan bagian rambut yang tumbuh pada anunya, al-muhim, bagian tersebut dibersihkan untuk menyambut sang suami. Dan ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amhilu, tunggu sebentar, jangan langsung terburu masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Ini tentunya bisa diambil faedah dari hadis ini, bahwa disunahkan untuk seseorang di saat hendak masuk kepada keluarganya, kepada istrinya, dia memberitahu kedatangannya terlebih dahulu, agar keluarga yang di rumah bisa mempersiapkan diri menyambut kehadirannya. Terlebih ya, sarana prasarana untuk hal-hal seperti ini, komunikasi itu sangat mudah saat ini. Perjalanan jauh mungkin ditempuh 1-2 jam bisa diberitahukan terlebih dahulu kepada istrinya. Ini sayang sama ya, bahasa seperti itu, sayang saya sudah sampai sini, mungkin sekitar setengah jam lagi sampai. Akan persiapan untuk menyambut sang suami. Rumah yang berantakan dia tata dengan sebaik-baiknya. Pakaian dia, mungkin dia butuh mandi, butuh ini, butuh itu, dia siapkan. Sang suami datang mengutuk pintu melihat ya, sang istri dengan wajah yang ceria, cantik, luar biasa. Disambut walaupun hanya dengan segelas air putih, katakanlah di situ pas kehabisan gula, tidak punya teh. Air putih saja itu begitu sangat sejuk rasanya, karena yang menghidangkan istrinya, menunjukkan perhatian sang istri kepada dirinya dengan raut muka yang menawan. Khairun nisa idza nadarta ilaiha sarotka, sebaik-baik wanita adalah jika kamu memandang kepadanya maka akan menyenangkanmu. Menyenangkan itu tidak mesti karena cantik ya. Menyenangkan itu disebabkan karena keceriaan, karena senyumannya, karena pelayanannya, membuat hati daripada sang suami ini apa, merasa begitu termuliakan oleh khidmat istrinya, pelayanan istrinya kepada dia, maka akan menyenangkan pandangan matanya. Wa idza amartaha ata'atka, dan jika kamu memerintah dia, dia senantiasa menjalankan perintahmu. Wa idza ghibta anha hafidatka fi malik wa irdiha, dan jika engkau tidak ada di hadapannya, dia akan menjaga hartamu dan kehormatannya. itu wanita salihah, sebaik-baik wanita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya masing-masing kita untuk memperbaiki diri, suami maupun istri. Dalam hal ini, ini adalah hukum mutabadilah baina zaujain. Untuk masing-masing, ya, jangan menuntut kepada suami sedangkan dirinya melupakan keadaan dirinya. Suami juga demikian, jangan menuntut terlalu berlebih kepada istri sedangkan dirinya juga melupakan keadaan dirinya. Masing-masing memberikan hak-hak tersebut kepada pasangannya. Perhatikan hak-hak pasangan untuk ditunaikan, maka akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Biidnillah. Terkadang kita butuh untuk tanazul terhadap hak-hak kita, ya. Yang jelas usahakan untuk selalu ditunaikan hak-hak pasangan kita. Kalau menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga, tanazul lah. Tanazul itu mengalah, ya. Dan memaafkan pada hak-hak kita yang mungkin tidak dipenuhi. Tetapi jangan pernah untuk menyempelekan dan meremehkan hak-hak pasangan kita. Akan membawa kepada keharmonisan dalam rumah tangga biidnillahi ta'ala. Dan di dalam hadis tersebut bisa diambil faedah bahwasannya seorang wanita selama suaminya itu hadir di rumahnya, maka sepantasnya bagi dia untuk senantiasa tazayun. Tazayun yakni senantiasa berhias, senantiasa berdandan, menampilkan sesuatu yang menyenangkan pada suaminya. Boleh untuk meninggalkan tazayun tersebut, ya pokoknya sudah berpakaian ala kadarnya, penampilan ala kadarnya di saat suami tidak ada di hadapannya. Tetapi di saat suami ada di hadapannya senantiasa dijaga. Betul-betul akan tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah biidznillah. Karena ini perkara-perkara yang betul-betul ya ditekankan oleh syariat kita. Bahkan di saat seseorang menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah, tidak sepantasnya untuk kemudian melupakan hak-hak daripada pasangannya. Suatu ketika Aisyah menceritakan, Khawlah binti Hakim yang merupakan istri daripada salah seorang sahabat Uthman bin Maf'un, Badri beliau radhiyallahu ta'ala anhu, masuk menemui Aisyah. Ini Khawlah binti Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penampilan, ya tentunya sebelum turun ayat-ayat tentang hijab, ya. Melihat penampilan Khawlah binti Hakim, ya. Dalam keadaan pakaiannya kusut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Aisyah, ma abadha hay'at Khawlah?" Wahai Aisyah, apa yang menyebabkan penampilan Khawlah seperti itu kusutnya? Maka Aisyah menyatakan, Ya Rasulullah, imra'ah laha zaud yasumun nahar wa yaqumul lail, faya kaman la zaud laha. Wahai Rasulullah, dia adalah seorang wanita yang memiliki suami, yang senantiasa puasa di siang hari, sholat di malam hari. Maka dia seorang istri yang seperti tidak bersuami, kata Aisyah. Fatarokat nafsaha wa adu'adha. Maka karena sang suaminya seperti tidak membutuhkan dirinya, dia pun melupakan, ya, badannya sudah tidak diurus badannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman bin Mat'un. Setelah dipanggil, Rasul menyatakan kepadanya, "Ya Utsman, araghbatan an sunnati?" Wahai Utsman, apakah engkau ini benci terhadap sunnahku? Maka Utsman menjawab, La wallah ya Rasulullah. Tidak wallah. Wahai Rasul, demi Allah tidak. Walakin sunnatuk atluk. Bahkan sunnahmu yang aku harapkan. Qal, maka beliau menyatakan, Fa inni anam wa usalli wa asum wa uftir wa angkihan nisa. Maka sungguhnya aku ini tidur. Aku juga sholat malam. Aku tidur dan aku sholat. Tidak kemudian semalam suntuk menghabiskan waktu untuk sholat. Wa asum wa uftir. Aku berpuasa, kadang tidak. Wa ungkih nisa. Aku juga menggauli istri-istriku. Fattaqillah ya Utsman. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna lil dhaifika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan fasum wa aftir wa shalli wa nam. Maka bertakwalah engkau kepada Allah wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, bahkan badanmu sendiri, dirimu memiliki hak atasmu. Maka berpuasalah tetapi juga berbuka, terkadang berpuasa terkadang tidak, salat malam tapi juga tidur. Demikian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Maf'un radhiyallahu taala anhu. Maka ini menunjukkan dan menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasannya masing-masing daripada kedua belah pihak suami istri memiliki hak atas pasangannya untuk berpenampilan dengan penampilan yang sebaik-baiknya. Masih panjang penjelasan tentang masalah ini, dan semoga ya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita bisa membahasnya pada pertemuan-pertemuan yang lainnya, dan tentunya terkhusus juga untuk membahas tentang hak-hak suami dan hak-hak istri. Ini sangat penting sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.